dan Rasulullah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Pada saat kita mengucapkan syahadat, sebenarnya kita ini sudah mengadakan transaksi jual beli dengan Allah itu. Seolah-olah, ya Allah, mana surga-Mu itu? Aku tukar dengan jiwa raga kami, nafas kami, jiwa raga kami, badan kami, tenaga kami, waktu kami, seluruhnya aku jual kepada-Mu, ya Allah, mana surga-Nya? Sebenarnya kita ini sudah tidak memiliki apa-apa, sudah terjual kepada Allah. Artinya kita sudah mendaftarkan diri menjadi orang mukmin. Ingat, saudaraku, di dalam Al-Quran, kalau awalnya kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, karena kita ini sudah termasuk orang mukmin, prajurit-prajurit Allah, prajurit mukmin, maka Allah secara khusus memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Dan ingat, setiap ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, kesininya itu kalau perintah-perintah berat, kalau larangan-larangan yang berat. Seberat apapun perintah dan larangan itu, kita harus siap melakukan perintah komandan ini, perintah Allah ini. Dengan kata-kata di dalam Quran sudah diajarkan, qulu sami'na wa atha'na. Kalau di dalam prajurit ABRI siap, di dalam konsep orang mukmin ada kata-kata sami'na wa atha'na. Coba lihat sejenak. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa orang mukmin, kita harus ke depan. Ada apa, ya Allah, panggil saya? Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan oleh kalian salat, keluarkan zakat. Sami'na wa atha'na. Kami dengar dan kami siap, ya Allah. Inilah gaya hidup orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, ada apa lagi, ya Allah, panggil saya? Kutiba alaikumus siyam, wajib untuk kalian puasa, kosongkan perut kalian dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Sami'na wa ta'na, siap, ya Allah. Orang mukmin tidak pernah pikir-pikir kalau mau melaksanakan perintah Allah, dia siap karena iman yang muncul. Ya ayyuhalladzina amanu, ada apa, ya Allah, panggil saya? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu yang namanya khamar, perjudian, main tebak-tebakan, penyembahan berhala, itu semua adalah pekerjaan setan. Jauhi oleh kalian kalau kalian ingin bahagia hidup, ingin sukses. Sami'na wa ata'na, saya siap, ya Allah. Berbeda dengan orang munafik. Mimitina jiga nunya, aya naon Gusti, panggil ka abdi. Aqimus shalah wa atuz zakah, kutiba alaikumus siyam. Ya nanti dulu, mau saya pikir-pikir dulu. Kira-kira nguntungkan we arek abdi mah. Mun kira-kira mentak ngarugikeun mah tidak akan melakukan saum. Ini orang-orang munafik. Nah, saat ini waktu yang sangat singkat ini kita sama-sama mengukur gaya iman kita. Keimanan kita ini sudah sampai mana? Untuk mengukurnya kita ambil salah satu ayat di dalam Quran, surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gaya hidup orang mukmin, orang-orang mukmin yang sudah benar-benar mukminnya itu, kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dibacakan nama Allah atau dia sendiri membaca nama Allah, wajilat qulubuhum, dia akan bergetar hatinya. Bukan bergetar seperti orang nulilinieun, tapi dia bergetar karena ingat terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. 10 orang yang sedang ronda malam, keur ngabaris eta ngaronda, tiba-tiba yang di depan iseng, aya meong, ada harimau, dia berteriak yang di depan itu. Yang di belakang sekalipun belum tahu harimau, dan apakah betul ada harimau atau tidak, langsung berbalik arah, dia lari. Kenapa dia lari ketakutan? Dia terbayang bagaimana belangnya harimau, gigi harimau, talinya harimau. Itu yang bikin dia takut. Padahal dia sendiri belum melihat mana itu harimau yang ada di depan itu. Begitu juga seperti halnya sekarang ibu atau kita pak punya pacar namanya Susi. Setiap hari kita ingat kepada Susi. Susi, Susi, Susi, Susi, terus mau tidur ingat Susi, mau makan ingat Susi. Ketika kita sedang tiduran, tiba-tiba ada anak yang panggil nama Susi, padahal temannya bukan pacar kita, tapi orang lain. Begitu kita dengar nama Susi, langsung tergerak hati ini. Ngekepeg, ingatlah kabogo, kabayangkan gelisna, kabayangkan bengetna, kebayang rambutnya. Apakah kita sudah sampai ke saat itu? Ketika kita mendengar Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana hebatnya keagungan Allah? Bagaimana hebatnya nikmat Allah ketika kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau kita beres solat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, ucapan-ucapan kalimat thayyibah yang lain, pernahkah tergambar di dalam hati kita seluruh keagungan Allah, seluruh nikmat-nikmat Allah, sehingga kita merasa, ya Allah, ini lisan yang sedang saya pakai baca tasbih ini adalah lisan darimu. Aku bisa bergaul itu karena ada di darimu, ada nikmat darimu. Aku bisa berjabatan tangan karena engkau, ya Allah. Aku bisa melangkah kerja, aku bisa berbicara dengan teman-teman, aku bisa memandang orang, aku bisa dialog dengan orang. Ini semua adalah fasilitas darimu, ya Allah. Terbayang. Terus terang, Pak, sampai saat ini saya ya mah da eleh keneh ku hayam. Ayam tiap hari kasih makan. Satu saat pemilik ayam ini manggil kut kut kut kut kut. Kajunting hayam ke di kebon batur, Pak, di sawah belah ditu. Tahu suara dunungan manggil. Kut kut kut kut kut. Datang semua. Coba tinggal di Jepati. Kurr, kurr, pada datang semua. Dia tahu majikannya manggil karena dia suka ngasih makan. Ya kita kadang-kadang dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang yang tidak kenal dengan Allah itu. Nugapleh, angar, gapleh. Nungobrol, angar, ngobrol. Kadang-kadang sok eleh kene. Kuhayam, hirup. Ayam dikasih pasir, gabah. Satukan di baskom, aduk, berikan kepada ayam, dimakan semua? Tidak, yang dimakan paling gabahnya, pasirnya, tidak dimakan. Tahu kata ayam, ini pasir bukan makanan saya, yang dia makan cuma haknya. Manusia, kadang-kadang Pak, dikasih halal haram, digares kabeh. Unu halal, unu haram, wah, nupakutumnya kariyakun, dimakan. Domba, kambing, kalau dikasih gulai kambing, saya yakin tidak akan dimakan. Sok pang nyayurkan, pang nyemurkan daging sapi, asongkan kada kambing, tidak akan dimakan. Kenapa? Dia tahu daging bukan makanan saya, bukan hak saya, kata kambing. Coba kasih rumput sekalipun sudah kering, habis Pak. Inilah hak saya, kata kambing. Tapi manusia kadang tidak tahu hak sendiri, hak orang lain. Kalau perlu hak orang lain, digasab, digares. Jadi kadang-kadang kita ini kalah sama kambing, kalah sama ayam. Ini saya. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kalau mendengar ayat apa nama Allah, selalu getar hatinya. Ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat mengucapkan Allahu Akbar, dia tergambar bahwa apa yang dia hadapi itu adalah Allah. Dan tergambar keagungan Allah, kehebatan Allah yang dia rasakan. Sehingga pada saat dia sholat merasakan kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah. Bahwa Allah lah yang ada di hadapan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang mukmin itu kalau membaca ayat-ayat Allah selalu bertambah keyakinannya. Ayat-ayat Allah itu artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah ini dia bagi dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah. Ada ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang tidak tertulis seperti alam semesta ini. Makanya kenapa setiap kali kita berbuat, setiap kali kita berucap, harus bisa menyambungkan diri kita kepada Allah. Makanya di dalam Islam, setiap kali kita melangkah untuk kebaikan, coba iringi dengan doa. Maksudnya apa? Sengaja agar manusia pada saat dia mau berbuat, dia ingat kepada Allah. Mau makan, ketika ningali pare, ningali beas, ningali peda, ya Allah, ya peda teh jauh Gusti, padahal asal nanti bodas. Ia peda mau dimakan jadi kucel dekil. Ini karena terlalu banyak tangan dari laut sampai ke mulut saya. Betapa agung Engkau ya Allah, menciptakan beras, menciptakan padi, menciptakan ikan yang mau saya makan. Ketika mau makan ayam, kita ingat yang menghidupkan ayam itu Allah. Dan kita sangat sulit untuk ke sana itu. Makanya oleh Islam dihiasi. Coba sebelum makan itu ucapkan basmalah, setelah makan ucapkan alhamdulillah. Untuk apa? Supaya pada saat kita makan bukan cuma sekedar sebatas perut, tapi hati kita bisa nyambung dengan Allah. Setiap kali kita pakai sepatu, kita harus ingat bahwa kaki yang mau dimasukkan itu adalah kaki dari Allah. Sepatunya pun itu adalah bahan-bahannya semua dari Allah. Kulitnya kulit apa? Kemudian dari mana adanya kulit itu? Siapa yang menghidupkan sapi, kuda, atau ular itu? Sehingga bisa dijadikan sepatu, dijadikan tas. Ini sengaja. Semua itu supaya apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, semua itu nyambung dengan Allah. Cuma sayang di kita ini, sekarang ini kan sudah mulai banyak yang dirubah. Latun kudonna urul Islam urwatan urwatan, fakullaman qadats urwatun tatabbatan nasbillati taliha. Satu saat umatku nanti akan melepas nilai Islam itu sehelai demi sehelai. Yang pertama kali hilang nanti dalam tubuh orang muslim itu al-hukmu, hukum. Nak peduli halal jeng haram. Sok, coba sekarang. Artis toel, coba itu bajunya yang bagus lah, yang benar. Jangan seperti itu, membuka aurat seperti itu. Loh, kalau seni harus barengi dengan agama, tidak mungkin maju. Ini sekarang itu, sudah tidak peduli lagi dengan hukum halal, dengan haram. Ulama sudah dikesampingkan. Ucapan-ucapan salam, assalamualaikum. Padahal kata Nabi, begitu ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekarang ini sudah diganti dengan good morning. Kadang-kadang ketemu pagi good morning, ketemu siang good morning. Datu apal tu ya, omong sok di ujung burung model baru dah pemuda, lagi ganaya good morning, good morning. Lihat sabun cap tangan, di situ kan ada sabun cap tangan, batangan, ada gambar sinar matahari, ditulis sunlighat, sunlight. Kusabab sunlight di sini gambarnya di bawah ada tangan yang sedang sasalaman, disangkana sasalaman teh bahasa Inggrisnya teh sunlighat. Tuh ketiba ketemu dengan temannya, oh ya good morning sunlighat. Padahal mah sunlight sinar matahari. Saking legeg-legegna lah. Sekarang ini kan dulu malah pernah ada yang mencoba untuk menghilangkan salam, harus diganti dengan selamat pagi dan selamat siang. Islam mengajarkan kalau kita melihat sesuatu yang nakjub, yang aneh, yang mengagumkan, ucapkan subhanallah. Sekarang sudah diganti itu, sudah hilang. Kadang melihat gunung yang hebat, aduh, edun kieu, edun. Kadang-kadang anjir. Awe geulis-geulis teuing gelo teh goblok aing. Melajakan aing kieu mah dikencar ku aing mah. Jadi enggak caprak jelema teh hirupna teh. Seharusnya kan ucapkan, lihat orang tampan subhanallah, lihat orang cantik subhanallah, lihat gunung subhanallah. Ketika kita jetruk ditajong, astagfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang seharusnya. Kadang-kadang kan orang mapan jetruk ditajong, hamjada goblok. Saya nundun batu di dia, gelau. Nah, jadi amuk-amukan kabatur. Kadang, Pak, kita pakai bahasa-bahasa keislaman itu banyak yang salah menempatkan. Saya seringkali lihat ada perempuan kalau di dalam yang nikahin pak, di pernikahan kumpulkan di masjid, akad nikah acara di masjid, ada yang pakai baju lekmong, pakai rok mini, dia ikut masuk ke masjid. Nggak ngerti saya itu, dia masuk karena memang yang nikah itu adiknya. Begitu masuk ke dalam masjid, pareol si pingpingnya tadi, pareol kan dirapatkan. Allahu Akbar cek naib bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum akad, kita sama-sama mengucapkan istighfar, syahadat, dan sholawat. Baca istighfar semua, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu yang pakai rok mini istighfar paling keras. Paling keras karena yang nikah adiknya. Astagfirullahalazim. Dia tidak sadar apa yang sedang dia ucapkan dan apa yang sedang dia lakukan. Di sini mengucapkan istighfar, ya Allah tolong ampuni saya. Dia sedang bikin dosa. Itu kan lagi bikin dosa dia itu. Mempertontonkan orang di hadapan orang. Maca istighfar genyin dosa. Sok bae kan sarwa jeung wudu kanyut dicekelan. Jadi moal bener-bener wuduna teh batal dibatal deui. Sok ini pak. Yang lucu lagi kan bangsat. Maling mau mengambil ayam di belakang rumah, karena di belakang rumah itu tempatnya angker. Sebelum dia masuk ke belakang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak sadar apa yang sedang dia ucapkan dan apa yang akan dia lakukan. Di sini dia memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Sementara perbuatan yang mau dilakukan itu adalah perbuatan setan. Apa artinya takut? Ini kadang-kadang kita salah menempatkan itu. Nah, oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, setiap apa yang kita rasakan, apa yang kita injak, apa yang kita makan, kita harus ingat. Harus bisa nyambung hati ini kepada Allah. Ketika kita melihat gedung, wah hebat ya gedung, sahanunyeuna euy sanu ngagambarna, euy. Kita penasaran ingin tahu siapa yang menggambar. Pernahkah kita memikirkan bagaimana hebatnya keagungan Allah? Kita melihat langit tengah malam. Makanya Rasulullah sebelum tahajud itu selalu keluar malam dulu, dia pandang langit itu sambil membaca surah Ali Imran itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Keluar rumah, dia pandang langit. Wah, yang bersinar itu. Kadang komo busum bulan, purnama, bentang baranang. Baru begitu masuk lagi dia ke rumah, dia sholat. Pada saat sholat, dia tergambar keagungan Allah sampai basah sejadahnya itu. Hai orang, boro-boro bisa keluar imah. Tidak. Kadang-kadang di dalam rumah sendiri mau ke dapur takut. Komo tetangga tas maut, wah. Apalagi harus keluar rumah. Nah ini yang kedua. Jadi ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat Allah yang tidak tertulis, ada ayat Allah yang tertulis. Ini yang tertulis. Kemujizatan Al-Quran. Coba kita lihat kemujizatan Al-Quran itu. Makanya kenapa orang tidak senang baca Quran. Ini ayat Allah, tanda kekuasaan Allah juga. Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab. Sehingga karena dengan bahasa Arab, Al-Quran bisa dibaca oleh semua lisan. Rek orang Inggris, rek orang Jerman, mau orang Jepang, mau orang Prancis, mau orang Arab, mau orang Bandung. Semua bisa baca lafaz Arab itu, Pak. Ini indahnya hebatnya Al-Quran. Yang kedua, kemujizatan Al-Quran dilihat. Al-Quran itu bisa dibaca oleh setiap lapisan umur. Dibaca oleh anak pantas, dibaca oleh setengah anak, dibaca oleh kakek-kakek, setengah kakek-kakek, dibaca oleh janda, setengah janda, dibaca perawan, setengah perawan. Semua sama pak, enak Al-Quran. Berbeda dengan syair. Syair-syair yang berkembang di Indonesia tidak bisa dinyanyikan oleh semua orang. Sok lagu anak-anak tidak bisa dinyanyikan oleh orang tua. Enggak pantas lah. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Sok nyanyikan kunini-nini. Tidak akan pantas. Aku anak sehat, tubuhku kuat, Nah akan pantas nenek-nenek nyanyiin lagu anak-anak. Sekalipun lagunya nasihat, Pak. Nah akan pantas. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Sok nyanyikan sama kakek-kakek. Sekalipun lagu itu nasihat, tidak akan pantas, Pak. Diri ngambang ka bandang ka jamparing ku manehna. Diri nguyung ka pentang alang layung ku manehna. Sok nyanyikan ke orang Betawi, belum tentu hafal seminggu. Bener. Cek batur mah kuring teh budak jalanan. Sok nyanyikan ke budak kurang Jakarta, mual hafalin seminggu, Pak. Tapi Al-Quran dibaca oleh siapapun, enak pantas, Pak. Dibaca ku budak letik ngeunah, dibaca ku aki-aki nikmat. Inilah hebatnya Al-Quran. Tapi kenapa orang kadang semangat untuk baca Al-Quran itu sangat susah? Padahal Quran itu surat dari Allah, 114 surat. Bayangkan kita menerima surat dari Allah. Kalau kita menerima surat dari yang lain, anak kita sejak kita SMS penasaran pengen baca. Pacar kita atau istri kita SMS penasaran pengen baca. Ada anak dari Jakarta SMS ke kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Papa, mama, mudah-mudahan papa, mama di Bandung ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah saya di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah saya sudah selesai bikin rumah. Mobil sudah ganti dengan mobil baru. Anak-anak semua ranking pertama di SMP, yang di SD ranking pertama. Insyaallah nanti seminggu sebelum lebaran saya akan pulang ke Bandung. Mama, papa, gak usah beli baju, gak usah beli baju koko. Nanti akan saya bawa dari Jakarta. Jemput saja nanti, Ma. Tunggu saya pulang seminggu sebelum lebaran. Hormat saya, John. Kalau kita menerima surat seperti itu, kita bahagia. Alhamdulillah, bangga. Kenapa bahagia? Karena kita tahu, ngerti isi dari surat itu. Tiba-tiba datang, si minggu sebelum lebaran itu datang dari anak yang dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia bapak, ma, ayah dina kayaan sehat walafiat. Sawang sulna abdi di Cianjur, ayahnya kenanangan musibah. Pun anak terdamang, ayahnya pun lancek. Terus di PHK 3 bulan. Kok imah can beres kontrakan anak. Rupina abdi mualtia sawang sul ka Bandung. Ma, pak. Doa ti emak jeung di abah mugi musibah nu karandapan ku abdi sing engal dicabut ku Gusti nu Maha Suci. Baktos abdi encih. So, kalau kita nerima surat dari anak seperti itu, nangis, Pak. Kenapa kita nangis? Karena kita ngerti isi kandungan dari Quran itu, dari surat itu. Nah, sekarang saya mau tanya. Terakhir. Allah mengirim surat kepada seluruh orang mukmin, 114 surat dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Pertanyaannya, sudah berapa surat yang pernah kita baca dan kita paham betul isi dari surat itu? Kadang kita jangankan nama surat, Pak. Jangankan dalamnya surat, nama suratnya saja kita sudah keder. Seperti kemarin saya cerdas cermat itu ibu-ibu. Saya tanya, coba tolong ibu berdoa baca surah Al-Kafirun. Ngahuleng, Pak Ustad, tong hese teuing atuh Pak Ustad. Biasa ibu baca surah apa? Kuliah aja Pak Ustad ya, kuliah. Al-Kafirun da apalih kuliah norolongan. Disuruh baca Al-Ikhlas teu bisa, ari kulhu bararisa. Masya Allah, itu baru nama suratnya, Pak. Apalagi dalam suratnya. Nah, Allah mengirim surat itu 114 surat. Coba, berapa surat yang pernah kita kaji, pernah kita dalami? Padahal di dalam Quran itu ada kita. Siapa kita yang sebenarnya, dari mana kita asal, kita mau kemana, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bawa nanti menghadapi kematian setelah meninggalkan dunia ini. Apa yang harus kita ucapkan, mana yang harus kita minum, mana yang harus kita makan, apa yang harus kita pakai, kemana kita harus melangkah, semuanya sudah komplit di dalam Al-Quran. Ini yang kedua, ciri orang mukmin. Pertama, kalau dia membaca atau mendengar nama Allah, dia akan bergetar. Getaran batinnya itu muncul dari kecintaan dia. Sangat-sangat mencintai Allah. Cinta kepada Allah di atas segalanya. Sehingga begitu menghadapi Allah, mendengar Allah, dia bergetar. Bahkan di dalam hadis Nabi, malaikat Izrail itu, kalau mau mencabut nyawa orang mukmin, dia tulis di tangan kanannya ini, lapas Allah, nama Allah, Allah. Tungkupkeun kena wajah orang mukmin, ruhnya itu ngarontok, saking cinta. Zaman wali, ada seorang wali, ada Imam Syibli. Imam Syibli lagi berdiri di depan. Tiba-tiba lewat seorang perempuan. Dia tanya, min aina anti? Min hu hu hu hu hu. Ila aina anti? Itu orang ngejawab, ila hu hu hu hu hu. Ditanya, areka mana kamu? Areka hu hu hu hu. Gitu jawab nanti. Mun urang disebut orang gelo. Di mana ente? Min hu hu hu ti hu hu hu. Jawabannya cuma hu hu, kata Imam Syibli. Oh, saya tahu apa yang kamu maksud itu adalah Allah. Begitu mendengar Allah, dia langsung pak ngelepak pingsan sampai wafat. Masya Allah, Akbar, begitu indah itu orang. Karena kecintaannya itu, karena kecintaan di atas segalanya kepada Allah. Sehingga dia begitu mendengar nama Allah itu, magnetnya begitu hebat. Yang kedua, orang mukmin harus siap membaca, mengkaji, mendalami ayat-ayat Allah, baik yang berhubungan dengan alam maupun yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Dan yang paling akhir, insyaallah nanti dua lagi akan saya simpan buat nanti kalau saya disuruh lagi gitu juga. Mun teu mangga saya tamat nepi ka ayeuna beureun. Tutup lawang si Gotaka. Ini baru tiga, semuanya lima. Ini baru tiga. Baru dua, saya tambah satu. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu selalu bertawakal kepada Allah. Tawakal itu, tawakal menjadikan Allah sebagai wakil. Allah itu jadi wakil kita. Ya Allah, pokoknya aku mewakilkan kepadamu, silakan ya Allah. Urusan kehidupanku, mau urusan dunia, urusan keluarga, urusan rezeki, urusan apa, silakan saya wakilkan kepadamu. Aku tidak ikut campur. Nah, kadang kita ini salahnya, ongkoh geus diwakilkeun ka Allah, tapi kadang kita ingin ikut ngatur. Maaf, saya bukan mencontohkan dan mempersamakan Allah. Baik, kita sekarang Bapak hajatan. Ustaz, nanti untuk sambutan keluarga, saya wakilkan saja ya sama Pak Ustaz. Terserah Pak Ustaz lah. Saya emang gak bisa apa-apa Pak Ustaz. Gak bisa ngomong, takut salah Pak Ustaz. Tolonglah Pak Ustaz aja jangan ngomong, wakili keluarga saya. Oke. Semua sudah ada di sini. Jadi dia mau ngomong apa silakan, wakilkan. Semuanya percayakan. Jangan waktu dia Ustaz sambutan di panggung, saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir. Pak Ustaz, minta maaf. Kata Pak Ustaz, ya lah, saya minta maaf atas nama keluarga. Saya apabila ada kekurangan, Ustaz lagi ngomong terus aja nyeroscos. Tadi sudah diwakilkan, diserahkan, dipercayakan. Kenapa Ustaz lagi ceramah, lagi pidato, malah terus-terusan dia ikut campur? Kalau sudah diwakilkan, ya udah, dia diam. Seperti halnya kita, Allah itu dijadikan wakil kita. Ya Allah, pokoknya seluruh urusanku, duniaku, akhiratku, aku serahkan kepadamu, ya Allah silakan. Ya kalau begitu, biar aku yang ngatur, kalau sudah diwakilkan. Akhirnya Allah lah yang ngatur kita. Ini at-tawakal sebetulnya arti pengertiannya seperti itu. Tafwidul umur ilallah. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Tapi kita juga itu tawakal itu setelah kita berjuang dan berikhtiar, maka keputusannya Allah. Di sini keinginan kita, di sini iradat Allah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal haf. Dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, di sini kita punya keinginan. Di dalam hati ini dihiasi dengan keinginan. Ingin punya anak, ingin punya mobil, ingin punya emas, ingin punya perak, ingin sawah lega, hayang boga kebon lega. Ini wajar, ini keinginan kita. Tapi kita harus sadar, di sini iradat Allah. Allah punya kehendak. Allah punya kehendak, kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Kita punya keinginan, Allah punya kehendak. Sehebat-hebatnya rencana kita, tidak akan pernah bisa mengalahkan rencana Allah. Makanya pada saat kita punya keinginan, cepat serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Waktu kita nunggu harus sabar. Nunggunya kan iya atau tidak. Kita harus sabar karena kita cuma punya keinginan, tidak bisa menentukan. Itu waktu kemarin Pak Harto. Seluruh bangsa Indonesia berdoa, ya Allah tolong sembuhkan Bapak Muhammad Soeharto, ya Allah. Sembuhkan secepatnya ya Allah. Ulama, kiai, majelis taklim, santri, semua dikerahkan untuk berdoa. Ada yang baca Yasin, ada yang istighosah. Anaknya menangis, ya Allah tolong sembuhkan papa, ya Allah tolong sembuhkan papa. Bukan cuma itu, dia panggil dokter. Hei dokter, sini tolong rawat bapak saya. Dokter jangan tanya berapa jumlah duit yang harus saya keluarkan. Banyak stok. Urus. Jangan sendirian, tidak akan kuat dokter. Bawa yang lain. Dibawa itu dokter, ngabring pak. Ada yang ngurus kepalanya, ngurus dadanya, ngurus perutnya, ngurus kakinya. Semua orang berdoa, seluruh bangsa berdoa. Tapi Allah punya rencana lain. Ternyata rencana Allah tidak bisa digoyah dengan uang triliunan. Rencana Allah juga tidak bisa digoyah dengan doa-doa yang ada. Biarlah, kata Allah. Allah bukan tidak menghargai doa kiai. Allah bukan tidak menghargai doa santri. Biar doa mereka jadi kebaikan untuk mereka. Cuma Allah sudah punya rencana. Israel, jemput. Tapi banyak dokter, ya Allah. Bawa jeng dokter-dokter nak dia. Benar pak. Kemari di ujung burung ada dokter mati pak. Terbuka kaera. Kira-kira kok ya dokter maut. Dokter juga mati. Bayangkan pak, semua satu Indonesia berdoa. Tapi Allah punya rencana lain. Di sini keinginan kita, di sini program Allah. Awas hati-hati. 32 tahun di istana, sekarang sudah pindah ke Astana. Di bawah cendana? Tidak. Anaknya? Tidak. Mobil? Tidak. Ini akan kita lalui bersama. Kadang orang mengharapkan keinginan, pokoknya saya ingin punya rumah, saya ingin punya pangkat, saya jabatan, saya ingin naik, saya gaji ingin naik, saya ingin punya sawah. Orang itu pak, untuk memenuhi keinginannya sampai musuhi orang tua, dia jelek dengan mertua, dia sikat dua saudara sendiri, dia sakiti tetangga. Allahu Akbar. Setelah dia segala ada, rumah punya, mobil punya, dia mati cuma ukuran 1x2 meter. Kalau sudah masuk situ, malaikat bakal nanya, mana sawah luas teh oi? Mana deposito teh oi? Mana mobil mewah yang kamu banggakan itu sampai kemarin tetangga mau ikut juga enggak dibawa karena takut kotor mobilmu itu oi? Mana anakmu itu oi? Apa kita banggakan? Tidak ada kebanggaan. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Pakai lagi. So, apa yang kita banggakan? Tidak ada kebanggaan, Pak. Woi, pandang rumah saya lega, pandang. Oh, rumah saya sama dengan rumah pandang kamar saya itu. Sekalipun kita punya kamar luas, tidak akan dibawa, akan diganti dengan 1x2 meter. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam sutra, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Apa yang kita banggakan? Tidak ada kebanggaan. Oleh karena itu, pada saat kita punya keinginan, punya harapan, kita harus punya keyakinan bahwa semua keinginan kita hanya Allah yang menentukan ya atau tidak. Ibu tidak usah marah kepada suami kalau punya keinginan suami tidak bisa memenuhi. Suami ibu bukan tidak mau memenuhi keinginan ibu. Suami pun mau membahagiakan istrinya. Tapi memang suami pun diatur oleh Allah. Tidak bisa memenuhi keinginan Allah yang menentukan. Oleh karena itu, barang-barang, mama, ayo kita sampaikan mah kepada Allah. Ma, ayo kita melamar, kita sampaikan keinginan kita kepada Allah. Kita sudah berencana, kita sudah menyusun program, kita sudah rencanakan dengan matang. Tapi cuma Allah, ma, apakah keinginan kita sesuai dengan program Allah atau tidak, mama? Ayo kita berdoa, mohonlah kepada Allah, insya Allah. Inilah yang digambarkan oleh Al-Quran. Wa'alallahu ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakallah kepada Allah setelah berusaha. Siti Hajar, mondar mandir, sopa, marwah, marwah, sopa. Bayangkan 7 balikan. Setelah itu, ya Allah, aku serahkan kepadamu. Aku sudah tidak kuat lagi melangkah, ya Allah. Dia serahkan. Akhirnya Allah menghargai perjuangan Siti Hajar itu. Subhanallahu Akbar. Allah bukan tidak mau mengeluarkan air zam-zam itu. Tidak usah lari-lari Siti Hajar itu. Begitu nangis anaknya, Allah keluarkan untuk ngasih minum. Allah Maha Kuasa. Tapi kenapa Allah mendidik Siti Hajar harus lari-lari dulu? Inilah hebatnya Allah. Mendidik manusia, yang penting pekerja heula. Nanti rizki manuturkeun. Amanat dari orang tua saya dulu, nang, digawe-we heula maneh. Digawe heula. Oke, rizki manuturkeun ka anjeun. Makanya saya berjuang dulu. Berjuang, berjuang, berikhtiar. Insyaallah Allah juga mudah-mudahan menghargai perjuangan kita. Insyaallah yang dua ini nanti akan saya jelaskan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa kalim azim sultanik. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa ibu dan ayah kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ampuni orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur dikala memperoleh nikmatmu. Jadikan kami orang yang siap bersabar pada saat kami menghadapi ujian darimu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah. Keluarga yang penuh dengan rahmat dan keberkahanmu. Bimbing langkah kami dengan bimbingan hidayahmu, Ya Allah. Sinari langkah kami dengan sinar ilmu-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana. Telkom ini adalah tempat di mana kami bekerja. Di tempat ini kami mencari nafkah. Di tempat ini kami lakukan hubungan baik dengan keluarga, dengan teman. Di tempat ini pula kami lakukan ruku dan sujud. Di tempat ini pula kami lakukan menimba ilmu-Mu, Ya Allah. Ya Allah, lindungi tempat kami bekerja ini. Berkahi apa yang kami peroleh dari tempat ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.